memegang tangan kiri kanan masing-masing, berjanji saat nanti di padang mahsyar kita bersumpah di hadapan Allah, inilah sahabat kita yang bersama malam ini, berazam dalam taat malam ini, berjanji seandainya ada di antara kita yang diizinkan masuk surga, ditakdirkan masuk surga, ya Rob, jadikan tangan sahabat-sahabat kami sebagai bukti kami pernah bersama dalam ketaatan, ya Allah, ya Rob. Saling mendoakan. Mohon maaf lahir batin. Seandainya bisa menangis, maka menangislah. Tanda serius hamba seorang berdoa itu. Maka air matanya menetes saat berdoa. Dalam hadis kursi Allah berfirman, ada tiga air mata yang haram menyentuh api neraka. Satu, air mata yang menetes karena bertobat di hadapan Allah. Dua, air mata yang menetes karena rindu berjumpa dengan Allah. Tiga, air mata yang menetes karena kesulitan dalam hidupnya dan dia sedang menanti jalan keluarnya. Angkat kedua telapak tangan kita. Hadirkan Allah dalam hati kita masing-masing. Aminkan doa-doa yang coba kita bacakan. Aminkan dalam hati. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih ya Allah. Pagi hari ini, Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk duduk di tempat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih ya Allah, malam ini Engkau masih lembutkan hati kami. Padahal Engkau tahu betapa kerasnya hati kami. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih malam ini Engkau masih ringankan langkah kami. Padahal Engkau tahu begitu malasnya langkah ini berangkat ke masjid. Berapa banyak kesempatan taklim majlis yang sering kami lewatkan, ya Rabb. Tapi malam ini langkah kami mudah, langkah kami ringan. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih ya Allah untuk Engkau yang senantiasa menatap hati kami, yang selalu mendengar setiap keluh kesah kami. Padahal Engkau tahu berapa sering panggilan-Mu kami lalaikan, berapa sering ingatan tentang-Mu kami lupakan. Tapi malam ini ya Rabb, malam ini ya Allah, Engkau pilihkan kami dari sekian banyak orang untuk ada di sini. Engkau pilihkan kami untuk memulai tahun baru 2020 dengan cara seperti ini, ya Rabb. Maka ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, seburuk apapun masa lalu kami, sekelam apapun masa silam kami, sebanyak apapun maksiat kami, sebesar apapun dosa kami, ya Rabb, ya Rabb, kami mohon ya Allah, ampuni semua dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah, ya Rabb. Ampuni semua maksiat yang pernah kami kerjakan, ya Allah, ya Rabb. Semua dosa-dosa kami, ya Allah, ya Rabb. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat, sampai dosa yang kami buat terang-terangan, ya Allah, ya Rabb. dosa kami yang sengaja sampai dosa kami yang tidak sengaja. Ya Allah, terlampau banyak dosa yang pernah kami lakukan. Sebegitu banyaknya kami sulit mengutarakannya. Sebegitu besarnya kami sulit mengucapkannya. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Ya Allah, maafkan mata kami pernah melihat yang haram, masih sering melihat yang tidak halal. Maafkan lisan kami suka berbohong, suka berdusta, pernah khianat, pernah ingkar janji, pernah menghina merendahkan orang lain. Lisan kami sering menggibah, Ya Rab, Ya Rab. Allah, maafkan tangan kami, Ya Allah, dari pernah menyentuh yang haram, pernah bersentuhan dengan yang haram, pernah mengambil sesuatu yang haram. Mungkin tangan kami pernah mengambil harta hak orang lain, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Allah, maafkan perut kami, Ya Allah, perut, dari pernah makan minum yang haram. Mungkin masih masuk di perut kami harta riba, harta yang bukan haknya untuk kami, Ya Allah. Ya Allah, maafkan kaki kami sering melangkah ke tempat maksiat. Ya Allah, ampuni kami di tempat ini, Ya Allah. Siapapun mungkin di antara kami ada yang pernah syirik, ada yang pernah musyrik, ada yang pernah tidak percaya kepadamu, Ya Rab. Ada yang pernah mencari sandaran lain kecuali Engkau, Ya Rab. Allahu Akbar. Ya Allah, maafkan di antara kami barangkali ada yang pernah minum minuman keras, mabuk minuman keras. Ya Allah, maafkan di antara kami mungkin ada yang pernah berzina, Ya Rab. Zina, zina mata kami, Ya Rab. Zina tangan kami, Ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tua kami, Ya Rab. Mungkin di antara kami ada yang pernah menyakiti hati orang tua, pernah menyinggung perasaan orang tua, pernah membangkang ucapan orang tua kami. Hadirin jamaah sekalian, malam ini kita doakan orang tua kita masing-masing. Kita mulai doakan dari mulai ibu kita masing-masing. Mama, bunda, ibu kita. Kita mulai dari ibu kita masing-masing. Hadirkan wajah ibu kita masing-masing. Bayangkan wajahnya. Dekatkan wajah ibu kita. Wajahnya sudah mulai keriput kulitnya. Rambutnya sudah mulai memutih. Bicaranya sudah mulai terbata-bata. Dialah perempuan paling hebat di dunia. Mengandung 9 bulan. Mempertaruhkan hidup mati ketika melahirkan kita. Ya Allah, Ya Rab. Ya Allah, Ya Rab. Untuk ibunda kami yang bernama, sebutkan nama ibu kita masing-masing. halalkan semua darah yang pernah keluar dari rahim ibu kami, ya Allah. Halalkan darah yang pernah keluar saat ibu kami melahirkan kami, ya Rabb. Halalkan ASI yang pernah kami minum saat kami bayi, ya Allah, ya Rabb. Halalkan beratnya gendongan kami. Halalkan rewelnya kami. Halalkan manjanya kami kepada ibu kami, ya Rabb. Kami mohon, ya Rabb, sayangi ibu kami, ya Rabb, sebagaimana ibu kami sayang kepada kami, ya Rabb. Allahu Akbar. Hadirkan wajah ayah kita masing-masing, wajah bapak kita. Dekatkan wajah ayah kita. Wajahnya sudah mulai keriput. Jalannya sudah mulai susah. Badannya sudah mulai sering sakit-sakitan. Dialah ayah kita. Banting tulang untuk kita. Peras keringat tiap pagi, pulang petang. Ya Rob, halalkan semua keringat yang pernah keluar dari tubuh ayah kami. Halalkan capeknya ayah kami. Halalkan lelahnya ayah kami, ya Rabb. Ya Rabb, maafkan ayah kami jika ibadahnya kurang, ya Allah. Karena barangkali masa mudanya dihabiskan untuk mengurus kami, ya Allah. Maafkan ayah kami jikalau ilmunya kurang, ya Rabb. Karena barangkali masa mudanya banting tulang cari nafkah untuk kami, ya Rabb. Ayah, sebutkan nama ayah kita masing-masing. Ya Allah, ayah kami yang bernama, ya Allah, kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah. Seandainya orang tua kami masih hidup, ayah ibu kami masih hidup, panjangkan usia ayah ibu kami, ya Rabb. Sehat afiatkan tubuh ayah ibu kami, ya Rabb. Izinkan kami membahagiakan ayah ibu kami, ya Allah. Jangan kau ambil usia ayah ibu kami dulu, ya Rabb, sebelum kami bisa membalas kebahagiaan kepada mereka, ya Rabb. Izinkan kelak kami bisa menggenggam tangan kiri kanan ibu ayah kami berangkat haji dan umroh, ya Rabb. Izinkan, ya Allah, di sisa kehidupan kami memberikan secercah kebaikan kepada mereka, ya Rabb. Ya Allah, bahagiakan akhir-akhir tua orang tua kami, ya Allah. Cukup dulu mereka lelah, ya Allah. Cukup mereka capek mengurus kami, ya Allah. Izinkan saat ini kami dewasa berbalas kebaikan kepada mereka, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, jika seandainya ada di antara kami orang tuanya sudah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, terangi alam kuburnya dengan pahala terbaik, ya Allah. Jadikan kesolehan kami, kebaikan kami, baca Quran kami, solat qiyamul lail kami, semua, ya Rabb. Jadikan kebaikan untuk orang tua kami, ya Allah, ya Rabb. Allah, Allah, Allah. Ya Allah, ya Rabb. Terima kasih untuk tahun 2019. Yang engkau hadirkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua skenario takdir yang engkau datangkan, ya Allah. Untuk semua bahagia yang datang, golongkan kami menjadi hambamu yang pandai bersyukur, ya Allah. Untuk semua nikmat yang engkau hadirkan, izinkan kami menjadi hambamu yang pandai bersyukur, ya Allah. Ya Allah, namun seandainya ada di antara kami yang sepanjang tahun ini barangkali gelisah, punya persoalan, kecewa, punya banyak masalah, ya Rab, ya Rab. Tidak ada yang kami minta, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami, ya Allah. Berikan kesabaran kepada kami, ya Allah. Ganti semua yang barangkali hilang dalam hidup kami, ya Allah, dengan yang lebih baik daripada sebelumnya. Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah, berikan kekuatan untuk semua musibah yang terjadi dalam hidup kami, dan ganti semua itu dengan yang lebih baik, ya Allah, ya Rabb. Teman-teman sekalian, silahkan berdoa sesuai dengan hajat dan keinginannya masing-masing. Ayo, belajar berbisik sama Allah. Belajar mengutarakan minta sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita ini lemah. Kita ini tidak punya daya upaya. Semua yang mengatur itu Allah. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Kita hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Ayo, minta sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minta sama Allah untuk dibimbing dalam taat. Minta sama Allah untuk dikuatkan dalam amal soleh. Minta sama Allah untuk dihindarkan dari dosa dan maksiat. Minta sama Allah untuk diberikan ketenangan dalam hidup. Minta sama Allah untuk ditunjukkan rezeki yang barokah. Minta sama Allah untuk diberikan urusan dunia yang lapang. Ayo minta. Yang sedang bekerja, sedang berkarir, berbisnis, minta ditunjukkan jalan terbaik, karir terbaik, bisnis terbaik yang berkah di hadapan Allah. Yang sudah berumah tangga, berkeluarga, minta agar keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Minta dijaga sama Allah. Ayo, yang masih sendiri, minta dihadirkan pasangan yang soleh, yang soleha. Ya Allah, ya Rabb. Begitu banyak harapan kami di tahun yang akan datang, ya Allah. Begitu banyak permintaan kami di tahun yang akan datang, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jangan pernah tinggalkan kami saat kami sendirian, ya Allah. Jangan pernah tinggalkan kami saat kami sepi, ya Allah. Peluk kami, ya Allah. Dekap kami, ya Allah. Jangan buat kami terombang-ambing dengan semua kegelisahan dalam hidup kami, ya Allah. Berikan kekuatan, berikan ketabahan, berikan kesabaran, ya Allah, ya Rabb. Allah, tidak ada saat-saat terindah dalam hidup kami kecuali saat kami dekat dengan-Mu, ya Allah. Saat kami taat dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jika di tahun-tahun yang kemarin kami sering alfa di hadapan-Mu, sering lupa dengan-Mu, sering lalai dengan-Mu, ya Allah, kami mohon di sisa usia kami ini, jadikan usia kami usia yang berkah, ya Allah. Jadikan usia kami usia yang bermanfaat, ya Allah. Bukan untuk kehidupan dunia kami semata, ya Allah, tapi yang paling penting, ya Allah, izinkan kami menatap wajah-Mu, ya Allah. Ya Allah, Kami tahu detik detak jadwal kematian kami semakin dekat, mungkin semakin dekat, ya Rab. Kami mohon, ya Allah, seandainya usia kami semakin dekat dengan ajalnya, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, ya Allah. Wafatkan kami semua dalam keadaan Islam, ya Allah. Wafatkan kami semua, ya Rab, ketika sakaratul maut kami bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada kalimat lain yang kami rindukan, kami dambakan, kami inginkan, ya Rob, ketika ajal menjemput kami, kecuali kalimat Allah, Allah, Allah. Ya Allah, wafatkan kami semua kelak dalam keadaan husnul khatim. Jangan kau mencabut usia kami saat kami sedang berbuat maksiat. Jangan kau mengambil usia kami, ya Rab, saat kami sedang jauh darimu, ya Rab. Jangan, ya Allah. Kami ingin saat kami kembali kepadamu, kami disambut dengan ucapan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku yang tenang, kembali kepadaku, masuk ke dalam surgaku. Allahu Akbar. Ya Allah, kami semua yang hadir saat ini, takdirkan kami semua kelak masuk ke dalam surgamu, ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu, ya Allah. Izinkan kami menatap wajahmu, ya Rab. Izinkan kami mendapatkan nikmatnya surga, ya Rab. Kelak kami bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menatap wajah Rasulullah, diakui menjadi umat Rasulullah. Dan kami berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kau tahu, ya Allah, akhlak kami masih jauh dari Rasulullah, sifat sikap kami masih jauh dari Rasulullah, tapi izinkan, ya Allah, dari sekian banyak amal kami, jadikan amal kami malam ini sebagai bukti kami cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, genggam tangan kiri kanan temannya masing-masing. Pegang tangan kiri kanan masing-masing. Berjanji, saat nanti di padang mahsyar, kita bersumpah di hadapan Allah, inilah sahabat kita yang bersama malam ini, berazam dalam taat malam ini. Berjanji, seandainya ada di antara kita yang diizinkan masuk surga, ditakdirkan masuk surga, ya Rab, jadikan tangan sahabat-sahabat kami sebagai bukti kami pernah bersama dalam ketaatan, ya Allah, ya Rab. Sebagai bukti kami pernah bersama dalam kebaikan, ya Allah, ya Rab. Sama-sama kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama lebih kencang suaranya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi, paling kelas walanya. Sallallahu. Ya Rabb, ya Rabb. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Angkat kedua telapak tangan, aminkan doa-doa yang coba kita bacakan. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridhaka wal jannah. Ya Allah, tidak ada yang kami inginkan dalam hidup ini kecuali ridhamu dan surgamu ya Allah. Malam ini kami hujan-hujan, dingin-dingin duduk di masjid ya Rabb. Padahal kami belum sempat menemukan ini dan daru dulu ya Allah. Kami hanya minta satu ya Allah, ridhoi langkah kami. Terima semua amal soleh kami ya Allah. Dan masukkan kami ke dalam surgamu ya Rabb. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami berlindung daripada pedasnya siksa api neraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, istiqomahkan kami dalam hijrah ini ya Allah. Istiqomahkan kami dalam kebaikan ini ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ibadah ini ya Allah. Istiqomahkan kami dalam amal soleh ini ya Allah. Istiqomahkan kami dalam hijrah ini ya Allah. Istiqomahkan kami dalam dakwah ini ya Allah. Jangan cerai-beraikan kami ya Allah. Satukan kami di atas agamamu. Satukan kami di atas taat kepadamu ya Rabb. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi orang tua kami sebagaimana mereka sayang kepada kami saat kecil. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan tahun baru yang Engkau berikan kepada kami. Izinkan ya Allah, kami memberi dengan amal soleh, mengisi dengan ibadah. Karena barangkali tahun depan kami tidak sempat menikmati hal yang sama seperti ini ya Rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya. Saling mendoakan. Mohon maaf lahir batin.